الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد معاشر الإخوة والحاضرين رحمني ورحمكم الله طبيعة mayoritas umat manusia, kalau tidak kita katakan seluruhnya, kebanyakan di antara mereka selalu menginginkan dirinya menjadi yang nomor satu. Ini anak Adam. Dia menginginkan dirinya menjadi yang terdepan dan tidak mau dikalahkan. Dalam berbagai macam hal, laki-laki ataupun perempuan. Kecuali satu hal, seorang hamba kepada anaknya, pasti dia akan mengatakan, aku berharap anak saya, putri saya lebih baik daripada aku. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, memiliki keturunan yang salihun dan salihat, ini merupakan dambaan setiap muslim. Kita memiliki anak-anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, berbuat baik kepada mereka, berbakti, memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Siapa di antara kita yang tidak akan hal ini? Karena memiliki seorang anak yang saleh ini merupakan kenikmatan bagi setiap insan di dunia sebelum di akhirat, setelah dia wafat. Bagaimana tidak, Nabi SAW telah menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Hadis yang antum semua sudah menghafalnya. Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau manusia ini sudah mati, amalannya akan terputus. Karena dia telah wafat, roh sudah keluar dari jasad. Amalannya akan terputus kecuali tiga perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Bangun masjid, ada orang yang sholat, kita dapat pahala. Berzikir, baca Al-Quran, transferan pahala ini terus mengalir selagi masjid itu ada. Kemudian yang kedua, wa ilmin yantafi'u bih. Dia enggak punya uang untuk mengeluarkan zakat ataupun bersedekah. Yang kedua, dia punya ilmu. Yang mana dengan ilmu tersebut, dia bisa mengambil manfaatnya. Dia sebarkan ke khalayak ramai. Kemudian yang mendengar berusaha untuk mengamalkan. Maka yang menyampaikan mendapatkan pahala. Dia tahu halal dari ilmu tersebut, kemudian dia kerjakan. Dia tahu haram, dia tinggalkan. Setelah itu dia pulang ke rumah mengajarkan kepada istri dan anak-anak. Ini terus pahala mengalir. Setelah itu disampaikan juga kepada halayak-halayak yang lebih luas. Maka sumber ilmu pertama dia akan berkesinambungan mendapatkan ganjaran dari ilmunya. Kemudian yang terakhir, wa waladin salihin yad'u lah. Dia enggak punya harta, ilmu juga pas-pasan, tapi dia punya aset. Apa asetnya? Anak soleh yang selalu mengangkat kedua tangannya, ya Allah, ampuni ayah dan ibu, berikan tempat yang terbaik dalam kuburnya, berikan taman dari taman-taman surga kepada mereka. Dan dari liang kubur. Aset. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, memiliki anak yang soleh ini merupakan harga yang amat sangat mahal, yang wajib untuk disyukuri. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat kepada seorang hamba disebabkan anaknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami' dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna Allah azza wa jal la yarfa'u darajatal 'abd fil jannah." Nabi bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang manusia di surga. Diberikan derajat yang tinggi. Seorang hamba. Ada di antara mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala naikkan derajatnya di dalam surga. Sudah masuk surga, plus ditinggikan. Kenikmatan demi kenikmatan. Hamba tersebut heran. Sambil mengatakan, "Anna lihada, kok bisa ya aku di sini?" Dia tahu mungkin amalannya di dunia minim, sedikit. Dia sadar. Kebaikannya yang dia lakukan gak begitu banyak, pas-pasan. Tapi kok bisa ya aku berada di tempat ini, surga, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pun dia bertanya, "Anna lihada, kok bisa saya di sini?" Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Bistighfari waladika lak." Karena anakmu yang senantiasa beristighfar kepadamu. Karena anak engkau yang selalu meminta ampunan, selalu berdoa kepada ayah dan ibunya. Di sini ikhwani hafizakumullah memiliki keturunan yang salihun dan salihat. Perlu adanya upaya. Perlu adanya usaha. Dengan apa? Senantiasa memberikan hak-hak mereka. Bahkan sebelum anak-anak tersebut dilahirkan di muka bumi. Kok bisa Ustaz? Apa ada hak-hak anak sebelum mereka dilahirkan di dunia? Jawabannya lima. Jawabannya lima. Hak-hak calon anak-anak soleh sebelum mereka ada. Di antaranya yang pertama, dengan mencari putra-putra kita. Dicarikan calon istri-istri yang baik. Dicarikan calon perempuan yang bagus. Senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ibu merupakan madrasatul ula. Peletak batu pertama di dalam pendidikan anak. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, sebagai seorang muslim yang cerdas, dia harus pintar memilah-milah. Mencari lahan yang bagus untuk menaburkan benihnya sehingga dia mendapatkan hasil yang maksimal. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, "Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi." Tanah yang baik itu yang selalu mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang subur dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula manusia. Cari wanita-wanita yang soleha. Oleh sebab itu Islam selalu mendorong kita untuk mencari wanita yang memiliki predikat soleha. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'." Dunia ini perhiasan. Masyaallah. Indah. "Wa khairu mata'id dunya," sebaik-baiknya perhiasan dunia bukan emas. Bukan perak. Bukan pangkat. Bukan jabatan. Bukan rumah yang mewah. Kendaraan yang banyak. "Ad-dunya mata'." Dunia ini perhiasan. "Wa khairu mata'id dunya," sebaik-baiknya perhiasan di muka bumi. Seorang wanita yang soleh. Dari sisi apa solehah tersebut? Tidak lain dan tidak bukan tentunya dari sisi agama. Dari sisi din. Dia memiliki akidah yang benar, keimanan yang tinggi. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Tunkahul mar'atu li arba. Wanita ini dikawin, dinikahi kalau enggak satu dari empat sebab. Empat sebab ini boleh. Lima liha, menikahi seorang wanita karena dia kaya. Janda ataupun perawan. Memiliki harta yang melimpah. Terkadang menjadi daya tarik. Wanita yang mapan. Ini normal. Wali asabiha, atau menikahi seorang wanita karena keturunan yang baik, nasab yang tinggi. Wali jamaliha, atau yang ketiga, menikahi seorang wanita karena parasnya yang cantik, elok, indah, fisiknya yang menawan, normal. Kemudian yang keempat, bisa jadi seorang manusia menikahi wanita karena agamanya. Dari empat sebab tersebut Nabi SAW memberikan kepada kita resep, ambil yang terbaik. Apa di antara yang terbaik dari empat sebab itu? Fadfar bidzatiddin, ambil yang agamanya, yang nomor empat. Daripada tiada, akan ringan tangan. Gak pernah mengeluh, nurut, legowo. Ada rezeki, alhamdulillah bersyukur. Gak ada rezeki, bersabar. Cinta kepada suami. Karena kenapa? Agama. Dan Nabi SAW sudah memberikan kita gambaran, alamat, rambu-rambu, tanda-tanda seorang wanita yang memiliki predikat ini, salihah. Suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh sahabatnya. Ketika bertemu dengan Nabi SAW, sahabat tersebut bertanya, ayu nisa'in khair, ya Rasulullah. Perempuan yang bagaimana sih yang baik? Perempuan bagaimana yang istimewa? Perempuan bagaimana yang memiliki predikat soleha? Nabi SAW menyebutkan tiga ciri mereka. Perempuan yang soleha, tiga ciri mereka. Yang pertama sabda Nabi SAW, alladzi tasurruhu idza nadhar. Seorang wanita yang ketika kalian memandangnya, Anda akan senang, bahagia. Kepala penat, pusing, hati gundah. Di kantor banyak masalah. Belum lagi problem antara dia dengan bosnya, antara dia dengan majikannya, antara dia dengan pegawai-pegawai yang lain, penat. Pulang sore hari ke rumah melihat istri senyum. Masya Allah, seolah-olah problem-problem tersebut gak ada, hilang dari kita. Hati sejuk, nyaman, nikmat. Kita senang karena agamanya, kita senang karena keimanannya, kita senang karena manhajnya, kita senang karena adabnya, kita senang karena akhlaknya, kita senang karena budi pekerti yang baik. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua sabda Nabi SAW, wa tuti'uhu fima amar. Dia senantiasa taat atas perintah-perintah suaminya. Ayo ibadah, ya mas. Taat. Tentunya di dalam perkara-perkara yang baik. Kalau suaminya terjerumus ke dalam kesalahan, ditegur, diingatkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala tukhalifuhu fi malihi wa nafsihi bima yukrah. Tidak menyelisih sang suami, terlebih lagi ketika suami tidak ada di rumah. Dalam keadaan musafir, bepergian jauh. Selalu menjaga dirinya, kesuciannya, anak-anaknya, dan harta suami dalam rumah. Dia jaga. Ini tiga ciri wanita-wanita yang salihah. Oleh sebab itu, ikhwani hafizahumullah, kiat yang pertama, apabila Anda menginginkan seorang anak yang soleha, cari akar yang baik, cari akar yang basah, cari ibu-ibu yang bisa mendidik. mendidik anak-anak antum. Dan ini dilakukan oleh para ulama ussalaf. Dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, di antaranya Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in, muridnya para sahabat. Suatu ketika Abul Aswad Ad-Du'ali mengumpulkan anaknya sambil berkata kepada mereka. Abul Aswad Ad-Du'ali sudah tua pada saat itu. Dikumpulkan anak-anak, kemudian beliau berkata, "Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara." Wahai anak-anakku, aku telah berbuat baik kepada kalian sejak balita. Sejak kecil. Aku sudah berbuat baik kepada kalian. Mulai kecil, mulai bayi, mulai balita. Wa kibar, aku pun juga terus berbuat baik kepada kalian sampai dewasa. Sampai berumur. Wa qabla an tuladu. Bahkan aku sudah berbuat baik kepada kalian sebelum kamu ini ada. Maksudnya sebelum kalian lahir. Anak-anaknya pun bingung. Yang mereka tanyakan lafaz yang terakhir. Mereka pun berkata, "Kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad?" Ya Aba, wahai ayah, bagaimana engkau berbuat baik kepada kita dan kita belum lahir? Kita belum ada. Bagaimana kamu berbuat baik kepada kita? Kamu belum kelihatan mata. Apa kata sang ayah? "Qad ikhtartu lakum minal ummahat." Aku telah pilih kepada kalian ibu-ibu. "Man la tasubbuna biha." Yang tidak kalian cela. Aku telah memilih kepada kalian perempuan-perempuan, ibu-ibu, wanita-wanita yang tidak akan kalian cela. Maksudnya apa? Wanita-wanita yang baik. Yang anak-anaknya bangga dengan ibu-ibu tersebut. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semuanya diberikan keturunan yang salihun dan salihat, bermanfaat bagi kita sampai ajal menjemput, dan bermanfaat anak-anak tersebut bagi Islam dan muslimin. Dan insyaAllah ta'ala pada setiap kajian Jumat kultum subuh di kajian-kajian berikutnya, kita akan lanjutkan pada kiat kedua, ketiga, keempat, kelima, bagi orang-orang yang mendambakan anak-anak soleh dan solehah sebelum mereka ada dan dilahirkan di muka bumi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.